bi waswasatun fit taharah. Qala kana ahdi bis sufiyyati yaskharuna minasy syaitan wal an yaskharu bihimus syaitan. Berkata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, pada uraian sebelumnya telah kami jelaskan talbis iblis terhadap ahli ibadah terkait perkara taharah. Coba kita lihat sedikit kasusnya. Ada di halaman 141 yang bersamanya kitab terjemahannya. Coba kita sedikit lihat. Talbis iblis atas ahli ibadah dalam perkara taharah. Di sini ulun mencatat begitu banyak ya. Kita ambil sebagai contoh di antaranya. Kata beliau, salah satu tipu daya iblis dalam hal ini adalah talbisnya terkait pakaian yang mereka kenakan tatkala salat. Anda dapati salah seorang dari mereka mencuci pakaiannya yang suci berkali-kali. Bahkan pada saat pakaiannya tersentuh seorang muslim pun dia mencucinya. Sikap yang berlebihan tentunya. Dan ini was-was yang ditanamkan iblis kepada sebagian orang dalam bab ini kepada ahli ibadah. Ada yang mencuci pakaiannya di sungai Tigris karena menganggap tidak sah jika ia dicuci di rumah. Berlebihan. Nanti kita akan bahas bagaimana mereka kalau wudu harus ke sungai. Memberatkan diri sendiri. Ada pula yang memasukkan pakaian pribadinya ke dalam sumur seperti dilakukan orang-orang Yahudi. Dan berikut ini tentunya sanggahan beliau bahwasanya para sahabat, orang-orang yang imannya sangat tebal, tidak seperti ini prakteknya. Tidak lain, ini adalah talbis atau tipu daya. Hingga kemudian dia memberikan was-was kepada diri ini bahwasanya kita ini belum suci. Atau misalnya wudu belum sah. Atau takbiratul ihram belum pas. Macam-macam. Karena menghalang-halangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tidak lakukan lawan kita salat kok. Tapi talbis seperti inilah yang berusaha dia masukkan hingga kemudian salat seorang itu mungkin rusak. Bahkan bisa jadi kemudian seseorang lupa jumlah rakaat karena terus dia berikan was-was. Udzkur kadza wa kadza. Ingatlah perkara ini, ingatlah perkara itu. Selalu dibisikkan dan itu datangnya setiap salat. Sudahkah tadi mengunci rumah? Sudahkah tadi mematikan kompor? Sudahkah tadi mengunci mobil? Sudahkah tadi kuncinya ulun bawa atau kada? Akhirnya keragu-raguan dia tanamkan terus. Masuk kemudian keragu-raguan tersebut, mulai kemudian tangan kita bergerak. Nah, kada di kanan kuncinya ada isi. Mun di kiri kan kelihatan banar gerakannya, lo di kiri hadangi imam ruku gini. Pas ruku, Nah kada jua di kiri. Itu makin ragu-ragu tuh. Di mana kunci tadi? Subhanallah. Pas bangun dari ruku, kawannya dihiga. Nah ya. Rusak sholatnya. Aduh. Kawannya menyembunyikan sekalinya. Yang ini diganggu setan, yang ini setan aslinya ya. Aduh. Kata Nabi Muhammad, sampai seorang lupa sudah berapa rakaat dia sholat. Karena selalu diganggu. Karena jamaah, sholat ini adalah perkara yang paling zahir yang ada pada kita. Bagaimana kita menyembah Allah. Dia gak suka. Target jangka panjang dia, semua kita jadi kafir masuk neraka sama dia. Sedangkan kita menyembah Allah. meletakkan jidat ini sujud kepada Allah. Ah, enggak suka dia. Sebagian pian aja ya. Kalau misalnya baca Al-Quran dan kemudian sampai ke ayat-ayat sajdah, di mana kita disyariatkan untuk sujud, itu syaitan nangis. Ya, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya syaitan ketika mendapati seorang hamba baca Quran, tak tahunya masuk atau bertepatan dengan ayat-ayat as-sajdah, di mana kita disyariatkan untuk sujud. Kata Nabi Muhammad, tanahha minhu syaitan yabki. Syaitan itu pindah ke pojokan ruangan tersebut. Tanahha, na'iyah, pojok. Mojok dia, nangis. Dan dia menyesal, kenapa dahulu saya diperintahkan untuk sujud, saya enggak mau sujud. Hamba ini diperintahkan sujud dan dia sujud. Nyesal dia. Jadi kalau ada ayat sajdah pian baca, kemudian pian sujud, langsung pian berangkat, nangis loh. Enggak gitu juga ya. Kita kan enggak lihat ya. Dan gimana nangisnya kita enggak tahu ya. Terisak-isak di pojokan gitu ya. Aduh, dasar setan ya. Oke, lanjut. Contoh yang lain. Ada yang meninggalkan sholat berjamaah disebabkan hujan rintik karena khawatir mengenai pakaiannya. Ketakutan yang berlebihan. Air hujan itu suci. Air hujan itu bisa kita gunakan untuk wudu, ia suci. Air mata air, air hujan, air sungai, air laut, kemudian salju. Semuanya suci, bisa digunakan untuk bersuci. Seseorang kemudian takut karena pakaiannya terkena tetesan air hujan, akhirnya enggak pergi ke masjid. Kena syubhatnya. Mungkin dia tetap sholat sih walaupun di rumah. Tapi kan itu sudah masuk ke dalam hatinya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Talbis iblis lainnya terhadap mereka adalah di dalam perkara niat sholat. Yang lain ada lagi yang bertakbir kemudian membatalkannya. Kemudian bertakbir lagi lantas membatalkannya kembali. Ulun pernah lihat orang kayak gini nih. Karena was-was. Karena keragu-raguan. Allah. Karena jadi... Enggak jadi. Saya dapatkan orang seperti ini. Kasihan. Tapi subhanallahnya, begitu imam ruku, cepat dia takbirnya. Iya kan? Iya, dia dipermainkan berarti. Begitu dia takbir, enggak selesai-selesai, imam ruku, Allahu Akbar, langsung kawat. Berarti kan Anda sebenarnya bisa meyakini takbir Anda sudah tepat. Tapi Anda ikuti bisikan syaitan ini. Belum pas lagi takbirnya, ulang lagi, ulang lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah, biasanya orang-orang seperti ini memiliki keragu-raguan dan was-was seperti ini ya sejak wudu tadi dia sudah ragu-ragu. Wudunya harus dengan air yang banyak, bahkan tadi disebutkan wudunya harus di sungai supaya mantap. Dan ulun juga dapatkan ya orang wudunya juga lama itu ada. Baru mencuci wajah, stop, cuci tangan lagi. Keragu-raguan, pasti kena orang ini. Kemudian, sudah kumur-kumur, bersih hidung, wajah, cuci tangan lagi. Itu keragu-raguan ditanamkan oleh iblis. Hingga akhirnya apa? Ketinggalan sholat. Nah, itu tujuannya. Akhirnya kita ketinggalan sholat. Karena kita mendengarkan bisikan syaitan. Ingat ya, dia sudah tidak halangi kita untuk sholat, tapi sholat kita ingin dia rusak. Kemudian, itu keragu-raguan secara pribadi. Untuk yang tidak ragu-ragu, untuk yang mantap, dibikinnya kita supaya riya. Ya, yang lain lagi nih, masalah hati yang lain. Yang pertama ragu-ragu, hingga kemudian sholatnya enggak sempurna. Yang satunya, pahala sholatnya habis. Kenapa? Karena riya. Dia beribadah, ingin dilihat orang. Dan kalau kita itu dipuji, ya, itu memang nikmat. Pujian itu luar biasa. Nikmat. Hati ini yang merasakannya. Tapi pahala sholat kita kala itu ya habis. Perkara riya ini Nabi Muhammad takutkan itu terjadi kepada para sahabat. Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian. Kalian itu siapa? Ya para sahabat yang imannya sempurna. adalah syirik kecil. Aku takutkan menimpa kalian itu syirik kecil. Ketika ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa itu syirik yang kecil? Kata Nabi Muhammad, riya, beribadah ingin dilihat orang. Ada lagi kemudian orang yang meninggalkan ibadah karena takut riya. Nah, ini juga riya, kata Imam Nuqayyim. Anda meninggalkan amal karena takut riya, itu juga riya. Kenapa? Anda belum melakukan. Anda kadang menggawi gini, karena riya aja. Lah ente ngelakukan aja belum. Kena tuh. Bismillah ya. Harus yakin. Perkara-perkara yang zahir yang enggak bisa kita sembunyikan dong. Salat berjamaah di masjid, Jumatan, salat Id, itu perkara-perkara zahir yang tidak bisa kita sembunyikan. Maka memohonlah kepada Allah agar dijauhkan dari yakni penyakit itu. Tapi harus kelihatan. Nah, di luar itu ibadah-ibadah yang yakni bisalah kemudian kita sembunyikan, nah itu maksimalkan tuh. Kayak sedekah misalnya, kayak salat malam, salat qobliyah ba'diyah di rumah misalnya. Salat-salat sunnah yang lain kan bisa enggak kelihatan. Kecuali Anda salat di rumahnya di teras, wah kelihatan juga. Di dalam aja. Niat banget udah di teras habis itu pakai ini lagi. Cek-cek. Karena kiblatnya sini. Allahu akbar. Maka live. Pas ada yang komen, komennya hoti. Takbir pian salah aja. Oh ilah ada yang. Allah. Hancur. Gak usah ya. Aduh ada aja ya. Oke lanjut. Itu sedikit beberapa yang kita sebutkan tadi. Kata beliau. Mana barusan? Pada uraian sebelumnya, tadi contoh-contohnya diantaranya, telah kami jelaskan talbis iblis terhadap ahli ibadah terkait thaharah atau bersuci. Sampai level seperti tadi, berlebihan. Dan ternyata talbis iblis terhadap para sufi jauh lebih hebat. Dan talbis dan iblis pun semakin meningkatkan was-wasnya terhadap mereka terkait penggunaan air dalam jumlah banyak. Harus banyak. Wudu itu harus banyak, biar mantap. Perhatikan. Kata beliau, sampai-sampai aku pernah mendengar Ibnu Aqil ditertawakan oleh para sufi karena hanya menggunakan sedikit air. Kisahnya bermula ketika suatu hari Ibnu Aqil memasuki Ribat, tempat ibadah mereka. Kemudian beliau berwudu. Namun dia justru ditertawakan mereka karena terlihat menggunakan sedikit air. Mereka tidak mengetahui bahwa siapapun yang mampu menyempurnakan wudunya dengan satu ritel air, 500 mili, dua gelas aqua lah. Ulun satu gelas saja bisa kok. Ulun pernah praktekkan, kalian melihat seorang syekh mempraktekkan satu gelas aqua itu bisa untuk wudu. Apalagi dua gelas. Jamas karahmukumullah, mereka tidak mengetahui bahwa siapapun yang mampu menyempurnakan wudunya dengan satu ritel air, kurang lebih 500 mili, gelas itu kan 200-an mili, maka itu sudah cukup baginya. Bahkan bisa kumur-kumur, bisa masukkan air ke mulut dan hidung dan memerasnya, al-matmadah, wal-istinsyak, wal-istinfar, bisa. Artinya perkara yang sunnah pun bisa kita lakukan dengan air yang sangat sedikit. Coba aja. Walaupun tentunya hitungannya mungkin cuma satu kali. Yang wajibnya saja. Ambil sedikit, wajah cuma satu kali. Dan Anda akan mempraktekkannya kalau sudah misalnya safar dan air sedikit. Anda akan mempraktekkannya. Cukup. Di pesawat juga demikian. Airnya sedikit. Udah kawan, di pesawat tuh yakni untuk wudu bisa, tapi ya air dengan air yang sedikit. Kadang-kadang pian naik pesawat bawa ember, buat apa Pak? Ejar pramugarinya, buat apa Pak? Ini karena banyu tuh aku andak sini ngalih wudu di situ. Akhirnya wudu mau pakai gayung atau dia di pesawat junub ya mandi biur biur biur sepesawatan khawatir banyu banyak. Kalau pina korslet ya lo gugur bertahan. Aduh ya Allah. Repot ya, kalau sudah safar jauh di pesawat junub ya, waduh. Alhamdulillah gak pernah sih ya. Ya Allah, gimana mandinya ya. Tayamum. Ketika tidak ada air, ya tayamum. Mau bagaimana? Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada bahasan. Yakni, maka itu sudah cukup baginya. Artinya, beliau, Ibnu Aqil, menggunakan air yang sedikit dan ditertawakan. Oh, segitu doang. Mereka memiliki keraguan-keraguan hingga wudhu itu harus banyak. Padahal dengan air yang sedikit pun bisa. Makanya, di antara cara kita mengetahui seseorang itu faham akan fikih wudhu dari cara dia menggunakan air. Secukupnya. Sebagian masjid itu luar biasa. Ketika keran dibuka, mesin nyala. Artinya pakai mesin. Bukan cuma pakai tandon. Pakai mesin. Jadi begitu dibuka, derasnya luar biasa. Belum lagi, yakni beberapa keran itu, keran-keran yang horor tuh kan, ada yang biasanya biru doang tuh, handle-nya cuma biru kecil, itu kadang-kadang kerannya horor ya. Kita buka sedikit, airnya malah menyebar. Iya, itu keran horor ya. Akhirnya kita terpaksa untuk membukanya banyak. Mau bazir juga, biar sedikit aja. Cukup. Buat kumur-kumur, buat kemudian yakni memasukkannya ke hidung, merasnya kembali, wajah cukup. Gak usah banyak-banyak. Karena yakni dalam perkara itulah syaitan memulai was-wasnya kepada kita. Di wudu kita sudah berlebihan karena was-was, nanti di sholat kita akan begitu juga. Dia mulai sejak wudu. Sebelum sholat niatnya. Ketika sholat berjalan dibisikin dengan bisikan yang tadi. Karena sempurnanya itu adalah bahwasanya jin dan syaitan itu lari tunggang langgang kalau misalnya mendengarkan azan. Azan selesai dia balik. Untuk menggoda siapapun di antara kita. Gak usah baca Quran, bentar lagi iqomat. Gak usah sholat antara azan dan iqomah, bentar lagi iqomat. Bentar lagi. Pak, kalau masih ada waktu 2 menit, apalagi misalnya kita punya timer countdown 2 menit, bisa Pak, 2 rakaat Pak. Mungkin pian pangkas. Doa iftitah mungkin enggak pian baca. Rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, ambil riwayat yang pendek-pendek, Rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud. Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbil azim, pendek-pendek semua. 2 menit bisa, Pak. Daripada kemudian diem gitu ya. Mending yang ada yang doa ya bagus ya. Diem, buka handphone. Syukur kalau baca Quran. Ya, buka handphone. Handphonenya dimiringin. Oh, udah. Maksudnya baca Quran. Ini scroll. PUBG Qurannya ya. Sempetin, Pak. Karena sholat-sholat wajib kita tidak sempurna itu. Kadang kita, yakni masbuk. Kadang kita terlupa, tertidur dari satu sholat. Melalaikan di waktu ini dan itu. Yang sunnah-sunnah itu menyempurnakan. Ketika pian memiliki waktunya, kesempatannya, laksanakan. Kembali kepada hadis. Kemudian ketika iqamah dikumandangkan, lari lagi dia. Bahkan kata Nabi Muhammad, dia berusaha kentut sekeras-kerasnya. Agar tidak mendengarkan azan dan iqamah. Gak tahu juga ya bagaimana kentutnya setan ya. Allah alam ya. Kalau biasanya kita bermajlis tiba-tiba ada bau dan tidak ada yang ngaku. Ah, mungkin setan tuh. Atau biasanya yakni nang merasa berdahulu tuh biasanya nang bekantut tuh. Siapa nih ya? Itu biasanya dia yang ngentut. Sudah kaedah itu. Lembar batu sembunyi tangan ya. Oke, begitu iqamah selesai, balik lagi dia. Dan dia akan selalu mengganggu sholat kita. Di antara yang tadi, ingatlah perkara ini, ingatlah perkara itu. Hingga nanti seorang kata Nabi Muhammad lupa sudah berapa rakaat dia sholat. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Kabar serupa kami terima dari Abu Hamid Asy-Syirazi. Bahwasanya suatu hari dia bertanya kepada seorang fakir, dengan air apakah kamu berwudu? Dia menjawab, dengan air sungai. Karena aku punya rasa was-was dalam amalan toharah. Harus banyak. Maksudnya dengan air sungai, dia harus banyak. Wudunya harus di sungai. Asy-Syirazi pun berkata, setahuku para sufi terbiasa mengejek syaitan, sekarang justru syaitanlah yang mengejek mereka. Kenapa? Kena dia dengan waswas syaitan bahwasanya harus menggunakan air yang banyak. Keraguan demi keraguan, waswas pada perkara wudu, nanti waswas dalam perkara niat, nanti waswas dalam perkara takbir, akhirnya rusak salat seseorang. Ya. Bahkan disebutkan di sini, ulun tadi lupa, di bagian rekap tadi ada jamaah di halaman berapa tadi? 140 ya. Nah ini. Coba perhatikan halaman 143. Paragraf pertama itu. Kata beliau, Ibnul Jauzi rahimahullah menerangkan, salah seorang syekh menceritakan kepadaku kisah aneh tentang Ibnu Aqil. Bahwa pada suatu hari, seorang laki-laki menemuinya, kemudian dia bertanya, sesungguhnya aku sudah membasuh anggota wudhu, akan tetapi hatiku tetap berkata, aku belum membasuhnya. Serta ketika aku sudah bertakbir, hatiku pun meragukan, aku belum bertakbir. Keraguan demi keraguan. Sudah wudhu padahal, tapi ragu. Belum kayaknya. Sudah takbir padahal, tapi ragu. Aduh, tadi pas gak ya takbirnya ya? Dibikin ragu-ragu terus. Perhatikan apa jawaban Ibnu Aqil. Maka Ibnu Aqil menyatakan kepadanya, kamu tidak perlu lagi mengerjakan sholat, karena ia, yakni ibadah ini, tidak wajib atasmu. Bingung dong. Kemudian dipertanyakan. Kemudian orang-orang bertanya-tanya atas jawaban Ibnu Aqil. Kenapa kok nyuruh orang ini kamu gak wajib sholat sudah? Yang mengatakan, saya tadi wudu, tapi hati saya mengatakan belum. Saya tadi sudah takbir, tapi hati saya mengatakan belum. Kata Ibnu Aqil, kamu gak wajib sholat. Orang-orang bertanya kenapa? Kata beliau, Ibnu Aqil menjawab, karena Rasulullah pernah bersabda, rufi al-qalamu anil majnuni hatta yafiq. Pena itu atau catatan amal perbuatan itu diangkat dari orang gila sampai dia waras. Maksudnya, ente gila. Halus ya, tapi menyakitkan ya. Hanya orang yang tidak berakal yang bertakbir lalu berkata di dalam hati, saya belum bertakbir. Cuman orang gila, kata beliau. Sungguh orang gila memang tidak diwajibkan menunaikan sholat. Jamaah sekalian rahimakumullah, sampai seperti itu kejadiannya. Jadi kalau pian ya salat dengan ketenangan nyaman gitu ya. Wudu tenang, kemudian masuk ke salat takbiratul ihram, imam selesai kita langsung ikut. Tenang, itu nikmat. Pak. Ada orang-orang kena penyakit kayak gini. Ada orang-orang, bukan orang-orang, banyak orang kena penyakit was-was seperti ini. Maka bersyukurlah Anda punya keyakinan yang mantap. Takbir Allahu Akbar sudah hai. Berusaha kemudian membaca, memaknai agar kemudian khusyuk. Karena di antara cara khusyuk, memaknai yang kita baca. Tahu apa yang kita baca. Ketika kita tidak tahu mungkin surah yang dibaca oleh imam, minimal Anda menyelami apa itu Al-Fatihah. Kan Anda baca terus tuh. Agar lebih mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Dzikru talbis iblis alaihim fis shalah. Talbis iblis terhadap mereka terkait salat. Tadi terkait wudu ya. Kata beliau, qala al-musannifu rahimahullah, wa qad dzakarna talbisahu 'ala al-'ibadi fi shalah wa huwa bidzalika yulabbisu 'ala as-sufiyyah wa yazid. Penulis berkata, sebelumnya tadi contohnya, kami kemukakan talbis iblis terhadap ahli ibadah terkait salat. Tadi sudah. Sudah disebutkan. Ya perkara niat, ya perkara takbir, dia ragu-ragu. Dan dengan talbis itu pula, iblis mengelabui para sufi, bahkan dengan tipu daya yang lebih hebat lagi. Berikut. Waqad dzakara Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi, anna min sunnatihim allati yanfariduna biha, wa yantasibuna ilaiha salata raka'ataini ba'da lubsil muraqqa'ah wa taubah. Wahtajja alaihi bihadithi Thumamah ibnu Uthalin, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam amarahu hina aslama ayyaghtasil. Perhatikan syubhatnya. Hingga kemudian membuat mereka menjadi orang yang ragu-ragu. Muhammad bin Tahir al-Maqdisi menyebutkan bahwa salah satu kebiasaan yang hanya dilakukan para sufi dan atas kebiasaan ini mereka dinisbatkan. Jadi ada amal ibadah cuman mereka yang melakukan. Tentunya pertanyaan besar ya. Karena seharusnya kalau dari Nabi Muhammad SAW amal itu ya untuk kita semua. Kenapa kok mereka punya amalan khusus hanya mereka saja? Apa Nabi Muhammad SAW kemudian datang ke salah satu guru mereka dan mengajarkan satu ibadah khusus? Bahwasanya disebutkan di sini nanti sebabnya atau bentuk ibadahnya. Salat 2 rakaat setiap selesai pakai baju yang compang-camping gitu ya, yang tembel-tembelan itu. Harus salat. Kita baca. Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi menyebutkan bahwa salah satu kebiasaan yang hanya dilakukan para sufi dan atas kebiasaan ini mereka dinisbatkan ialah kebiasaan dalam mengerjakan sholat 2 rakaat seusai mengenakan pakaian bertambal dan bertaubat. Mereka menguatkan kebiasaan tersebut dengan dasar hadis Thumamah bin Uthal bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkannya mandi saat masuk Islam. Kita akan belajar di sini bagaimana pengkiasan mereka yang salah. Lihat keterangan Imam Ibnu Jauzi. Kata beliau, qala al-musannif, wa ma aqbaha al-jahilu idza ta'ata ma laysa min shughlihi fa inna thumamata kana kafiran fa aslama wa idza aslama al-kafiru wajaba alayhi al-ghuslu fi madhhab jama'atin min al-fuqaha minhum Ahmad ibn Hanbal wa amma salatu raq'atayn fama amara bi ahadin min al-ulama liman aslama وليس في حديث ثمامة ذكر صلاة فيقاس عليه وهل هذا إلا ابتداع في الواقع سموه سنة. Penulis mengatakan, betapa buruknya ketika orang bodoh berkecimpung pada sesuatu yang bukan bidang studinya. Dia tidak tahu ilmunya, dia bukan ahli fikih, dia bukan ahli usul, tapi kemudian dia melakukan pengkiasan-pengkiasan. Ahli fikih yang bisa melakukannya. Hingga kemudian syarat kias itu terpenuhi. Di antara dalil yang syar'i setelah firman Allah, sabda Nabi Muhammad, perkataan para sahabat, ijma' para ulama, ada kias. Itu dalil untuk kita. Nabi Muhammad pun melakukannya. Menyamakan hukum cabang dengan hukum asal karena ada sebab yang menggabungkan keduanya. Contoh mudah seperti hukum rokok. Tidak ada di Quran. Tidak ada di hadis. Para ulama mengharamkannya dengan kaedah pengkiasan. Analogi. Hukum cabang, merokok. Hukum asal, pergi ke perang tanpa persiapan. Maka Anda akan mati konyol. Atau kemudian hadis yang lain. Anda memadaratkan diri Anda sendiri atau diri orang lain. Anda mengganggu orang lain juga kemudian dengan bau Anda ketika Anda selesai merokok dan kemudian Anda sholat. Pengkiasan-pengkiasan. Dari hukum cabangnya adalah hukum merokok, kemudian hukum asalnya begitu banyak hadis yang tadi. Karena ada sebab yang menggabungkan keduanya, kemadaratan. Kemudian di sini kata beliau, betapa buruknya ketika orang bodoh berkecimpung pada sesuatu yang bukan bidang studinya. Ini juga pengingat untuk kita, kalau bukan bidangnya, tidak usah berbicara. Anda akan terlihat bodoh nanti. Pasalnya, waktu itu Thumamah adalah seorang kafir yang baru masuk Islam. Adapun jika seorang kafir masuk Islam, yang diwajibkan adalah mandi. Demikian itu menurut pemahaman. Ini pendapat sekelompok fuqaha di antaranya Ahmad bin Hanbal. Orang kafir masuk Islam itu wajib mandi. Bukan wajib sholat. Baru masuk Islam. Boro-boro dia tahu Al-Fatihah. Kata beliau, ihwal sholat 2 rakaat tak seorang ulama pun yang memerintahkan hal itu bagi orang yang baru masuk Islam. Gak ada. Baru masuk Islam Anda mandi. Itulah kasusnya Thumamah. Kenapa kemudian Anda kiaskan setiap kali pakai baju yang bertambal harus sholat? Jauh sekali pengkiasan. Faktor atau sebab yang menggabungkan keduanya pun gak ada. Jauh sekali. Kenapa? Yang bikin pengkiasannya orang bodoh. Bukan seorang yang alim. lanjutkan sedikit. Di dalam hadis Thumamah sendiri tidak disebutkan kata salat dua rakaat. Artinya kalau pengen pakai hadis itu pun tidak ada penyebutan Thumamah disuruh salat. Dia cuma disuruh mandi karena dia baru masuk Islam. Sehingga sufi tidak bisa mengkiaskan hal tersebut dengan kebiasaan menyimpang ini. Setiap kali pakai baju yang compang-camping atau bertambal harus salat dua rakaat. Dan itu kebiasaan mereka. Kebiasaan yang mereka praktikkan itu tidak lain merupakan bid'ah yang mereka yakini sebagai sunnah. Mereka bikin berarti. Karena kalau itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, harusnya semua kita melakukan. Tapi kenapa kemudian praktek ini kok cuma ada di kalangan sufi? Nah, Anda bikin berarti. Anda ngarang berarti. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Perhatikan halaman 201. Yang belum dapat buku siapa ya? Tapi sudah sering hadir cuman belum dapat buku. Ada? Satu. Oh tapi jarang hadir. Gak apa-apa. Dua. Ayo. 3, 4. Ada buku ada berapa? Ada 5 ya? Berarti yang angkat duluan tadi. Bapak ini 1, 2, belakang 3, 4. Itu kayaknya bapak. Di akhwat ada nggak? Akhwatnya itu ada nggak? Nggak ada ya. Nggak usah pakai sater kalau begitu nggak ada akhwatnya. Oh ada ya. Ada. Sini silakan. Nah silakan. Sini bapak. Ayo pak. Notanya belakangan ya pak. Ayo deh. Nanti ya pak. Catat tuh bapak itu tuh yang pakai baju putih di tengah tuh. Oke. Dibuka ya pak. Halaman 201. Oke. Silakan. Perhatikan jamaah. Kita akhiri dengan ini karena ada beberapa pertanyaan yang lu ingin baca. Wa min aqbahil asya'i qawluhu. Inna sufiyata yanfariduna bisunanin liannaha in kanat mansubatan ila syar'i fal muslimuna kulluhum fiha sawa wal fuqaha'u a'rafu biha fama wajhu infiradi sufiyati biha wa in kanat bi ara'ihim fa inna man faradu biha liannahum ikhtara'uha. 201, paling atas. Salah satu perkara terburuk adalah pernyataan bahwa para sufi punya sunnah tersendiri atau kekhususan diri. Sebab apabila sunnah itu dikaitkan dengan syariat, maka berarti seluruh muslimin memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan sunnah yang dimaksudkan. Dan para fuqaha tentulah mengetahuinya. Persis seperti yang Allah sebutkan sebelum, yakni azan. Tentunya karena Allah sudah baca. Bahwasanya kenapa mereka punya kekhususan amal? Kalau itu adalah syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya kita sama dong. Kita melakukan, mereka melakukan. Harusnya para ulama ahli fikih faham dong, tahu dong, dan mengajarkannya kepada kita. Kenapa kok mereka saja yang tahu dan amalan itu khusus untuk mereka, kok kita tidak? Memangnya kita siapa? Nah kemudian, lantas apa maksud para sufi mempunyai sunnah tersendiri? Meskipun ia hanya berdasar pendapat pribadi. Jawabannya, mereka mempunyai sunnah-sunnah tersendiri itu karena memang semua itu sengaja dikarang demi kepuasan batin. Bikin sendiri yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Kan kita baca tuh di pengajian ini di bab menceritakan buku-buku rujukan mereka. 3 pertemuan sampai kalau gak salah. Rata-rata pengarang kitab tersebut yang menjadi rujukan orang-orang sufi, mereka mengarangnya sesuai request. Kalian maunya bagaimana? Kalian maunya bagaimana? Tak bikin. Kitab yang menjadi rujukan dikarang, ditulis berdasarkan keinginan audiens. Tidak untuk menyampaikan firman Allah yang hak, Bisa jadi mengandung perintah yang sudah sering kita tinggalkan, mengandung larangan yang masih kemudian kita lakukan. Siap enggak? Harusnya seperti itu. Karang-karang aja. Inilah firman Allah, ini maknanya. Inilah sabda Nabi Muhammad, ini maknanya. Bukan kemudian maunya apa? Ayo, tak bikinin. Ah, udah rusak agama kalau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yakni beberapa talbis iblis terhadap orang-orang sufi, khususnya dalam perkara taharah dan juga salatnya. Dibikin selalu memiliki keraguan akan ibadah mereka. Maka siapapun di antara pihak yang memiliki keyakinan yang mantap, kuat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti was-was itu tidak menerpa Anda. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ketika waktu antara adzan dan iqamah tinggal sedikit, mana yang lebih utama, salat sunnah atau berdoa? Barakallahu fikum. Tergantung. Tadi lu sebutkan bahwasanya kalau misalnya di masjid itu ada timernya, countdown, hitung mundur untuk iqamah, 2 menit Anda masih bisa salat. Ya, 2 menit Anda masih bisa salat. Tapi kalau di bawah itu, mungkin Anda berdoa saja. Atau ulangi hafalan atau berzikir. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Kan dosa diampuni itu. Bisa 2 menit itu. Kalau misalnya belum selesai, cicil nanti. Karena hadisnya umum. Barang siapa yang berzikir subhanallah bihamdi sehari 100 kali, kata Nabi Muhammad, hutat lahu khatayahu walau kana mithla zabadil bahar. Barang siapa yang mengatakan zikir berikut, subhanallah bihamdi, masya Allah, subhanahu wa ta'ala, dan wabihamdi, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengucapkan zikir ini sehari 100 kali, Nabi Muhammad tidak tentukan waktu. Kapan Anda bisa, monggo. Diampuni untuknya dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Ini contoh hadis sahih yang menunjukkan amal ringan pahala besar. Karena amal ringan pahala besar biasanya hadisnya lemah. Karena amal ringan pahala besar biasanya bahkan hadisnya palsu. Indikasi aja sih, tapi tidak bisa kita mutlakkan. Ada hadis-hadis yang sahih, ringan amalannya, berpahala sangat besar. Contohnya zikir, subhanallah wa bihamdi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tergantung, lihat timingnya ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana menghilangkan rasa was-was akan masa lalu yang buruk, yang berakibat dengan keragu-raguan dalam membangun rumah tangga? Dan jika setiap kali ingin berusaha maju ke depan, selalu ada yang membuat saya ragu, entah itu mendengar dari pendapat teman atau bayangan dari masa lalu. Lihat ya, ini buruknya dosa ya. Ini lihat nih, buruknya dosa. Akan terkenang selalu. Na'udzubillah, apalagi dosanya adalah zina. Setiap kali Anda mendatangi istri Anda, setiap kali Anda didatangi suami Anda, prakteknya pasti mirip. Gak akan Anda gak ingat masa lalu. Tersiksa Anda dengan dosa itu. Tapi ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Anda melakukannya orang lain gak tahu. Anda melakukannya di masa lalu. Anda yang merasakannya gundahnya selama ini. Adil kok Allah Subhanahu wa taala. Repot ya. Itu salah satu contoh saja. Apalagi misalnya dosanya lebih daripada itu. Pernah bunuh orang. Aduh. Susah. Akan terbayang terus. Azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk Anda. Karena kata Nabi Muhammad SAW, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 pintu. Pintu dosa maksudnya. Mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Disegerakan ikobnya, hukumannya di dunia. Apa itu? Al-baghyu wal-uquq. Kezaliman dan kedurhakaan. Apalagi yang Anda zalimi orang tua. Double. Karena durhaka identik sama orang tua. akan terngiang terus. Apalagi Anda punya salah, punya kesalahan fatal, belum minta maaf, orang tua Anda mati. Aduh, repot. Minta maaf sekarang. Selesaikan sekarang. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini sekadar contoh ya. Ulun ulang lagi pertanyaannya ya. Hingga takut untuk maju. Maksudnya takut nikah nih berarti. Perhatikan. Bagaimana menghilangkan rasa was-was akan masa lalu yang buruk. Ini sudah kerjaan syaitan. Akan selalu mengingatkan kepada Anda dosa-dosa di masa lalu. Hingga Anda menjadi orang yang putus asa. Hingga Anda menjadi orang yang mungkin akan meninggalkan ketaatan. Kenapa? Ingat terus. Maka harus dilawan ya. Kita baca dulu. Yang berakibat dengan keragu-raguan yang dalam membangun rumah tangga. Kan ragu dia untuk maju, untuk menikah. Dan jika setiap kali ingin berusaha maju ke depan, selalu ada yang membuat saya ragu. Entah itu mendengar dari pendapat teman atau bayangan dari masa lalu. Kalau dari teman ini gampang sih ya. Ya ini teman, setan berbentuk teman tuh kayak gini. Kita ingin ibadah ditakut-takuti terus. Misal penanyanya ini laki-laki. Nyawa beri makan apa anak kurang ha? Berapa gerang gaji nyawa? Ini adalah setan dalam bentuk manusia. Anda punya teman seperti ini. Setan lu. Bikin ragu-ragu. Ini udah mantep sudah umurnya. Umur 20-an seorang laki-laki. 20 sampai 25 lah. Di antaranya adalah hasrat seksual menggebu. Sampai ke puncak. Tambus kepala. Manusiawi. Melampiaskan hasrat seksual itu manusiawi. Perkara yang lumrah. Maka kalau ada orang kemudian mengatakan bahwasanya saya mendedikasikan hidup saya untuk agama, saya tidak menikah. Hah, osong komong. Hah? Omong kosong. Ini fitrah manusia, melampiaskan hasrat seksual. Tapi Islam punya caranya, menikah. Karena kalau siapapun yang sudah menikah, kalau waktu itu mendengarkan yang dibacakan oleh Ustadz yang dari KUA, mesti ada dia menyampaikan satu hadis bagaimana syaitan itu benci ketika orang itu menikah. Ya waila usimam ini. Aduh, orang ini terhindar dari godaan saya. Ya. Karena dia akhirnya menyelamatkan separuh dari agamanya. Dosa yang paling banyak, karenanya seorang itu masuk neraka, itu karena dosa lisan, dosa kemaluan. Orang menikah, kemaluannya aman. Dia hanya menyirami yang halal istrinya. Dia hanya disirami oleh yang halal suaminya. Aman. Makanya syaitan benci. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, sejak detik pertama dia ingin menanamkan kebencian kepada mereka berdua. Sejak detik pertama. Makanya para make up artis jangan mendukung setan. Terkadang make up-nya itu berlebihan. Akhirnya istri kita yang basicnya sudah cantik. Hah? Emang nyawa kayak hantu aja? Kayak hantu. Karena istri kita dijadikan bahan dia latihan. Ini mendukung kebencian sejak detik pertama. Begitu bertemu, astagfirullah. Kosong. Itu iklan itu ya. Istighfar lakiannya, kenapa? Make up-nya aneh. Pakai jilbab. Tapi kemudian ada yang hitam-hitam sini loh. Kayak pengantin Jawa Tengah. Kan aneh ya, pakai jilbab kok. Tapi dia orangnya tetap di sini. Ini bayangan saya, enggak ada sih sebenarnya. Cuman mencontohkan keanehan aja itu. Atau orang mungkin basic kulitnya ya enggak putih-putih amat, dipaksa untuk putih, akhirnya aneh. Apalagi misal pakai gaun yang tangannya kutung, pendek, sininya hirang, mini putihnya mu. Jadi aneh, apalagi pas berfoto. Tangannya kita ke sini. Make up artis ya. Tukang make up ya. Terlepas dari perdebatan ya. Ya nih, jangan dukung setan. Untuk menanamkan kebencian sejak detik awal. Sama juga dengan laki-laki. Terkadang laki-laki kan juga di make upin. Ini keperkataan yang bermaksud. Sejak detik pertama pertemuan tersebut, syaitan ingin menanamkan kebencian pada mereka. Karena syaitan benci pernikahan. target jangka panjang, jangka pendek syaitan sebuah perceraian. Itu target jangka pendek. Ada orang cerai, suka dia. Mungkin dirayakan sama syaitan. Fulan menceraikan istrinya. Fulan minta cerai sama suaminya. Itu kerjaan saya semua itu. Bos, itu kerjaan saya bos. Saya tidak tinggalkan orang ini sampai saya buat dia menceraikan istrinya. Kata iblis, nikmat anta. Kamu ini baru prajurit saya ini. iPhone berapa sekarang? Ditawarin. Dikasih reward sama iblis. Mungkin di kita masih rumor gitu ya iPhone 14. Dia sudah mungkin generasi 20. Ya, karena di dunia jin teknologinya lebih advance daripada kita ya. Maka mungkin sudah seri 20 iPhone. Belakangnya tuh kamera semua. Ini ngomongin apa sebenarnya, Pak? Oh iya, ini menikah tadi ya, menikah ya. Menikah. Ya. Islam memiliki cara untuk melampiaskan itu, yaitu dengan pernikahan. Pernikahannya diberkahi, yang menikah pasti dijaga kehormatannya, kemudian kefakiran mereka akan diberikan kecukupan, kemaluannya kemudian aman. Keutamaan demi keutamaan. Maka jangan tukar yang utama seperti ini dengan yang haram. Nanti Anda nyesel. Jama, disebutkan di sini, yakni was-was dan ragu-ragu untuk membangun biduk rumah tangga. Ini pekerjaan syaitan. Maka jawabannya untuk penanya, entah Anda laki-laki atau perempuan. Pertama, perbaiki sholat Anda. Ya. Pertama, perbaiki sholat Anda. Hubungan Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Minta ampun, bertobat dengan taubatan nasuha. Dua, perbaiki ngaji Anda. Dan setiap Anda membaca Al-Quran, bukan baca biasa, niatkan untuk meruqyah diri Anda. Anda ingin menjampi diri Anda hingga penyakit. Semuanya ini ada di sini. Bendanya itu jantung. Was-was ini, keraguan-raguan ini di sini semua. Bahkan kata Syekh Ali At-Tuwaijiri, di masjid ini kita pelajari bersama, Ustaz Ahmad Zainuddin yang terjemahkan, di antara praktek meruqyah diri sendiri itu selain membaca, ada juga kemudian membaca dan meniup, ada membaca dan mengusap. Anda baca Quran, tapi Anda sambil usap-usap. Dada kiri. Di situ semua penyakit bercokol. Ya. Agar kemudian penyakit ini hilang. Istiqomah dengan ketaatan. Kemudian pelajari keutamaan-keutamaan menikah. Pelajari keutamaan-keutamaan menikah. Sebelumnya, pelajari dalil-dalil tentang Allah Maha Pengampun. Agar Anda tidak putus asa, agar Anda tidak ragu-ragu. Pelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW, rumah tangganya. Hingga Anda mantap. Hingga Anda memiliki suami, kalau Anda perempuan. Suami Anda bisa menjadi tangga surga Anda. Kalau Anda laki-laki, Anda ketika bertanggung jawab kepada istri Anda juga adalah tangga surga Anda. Belajar agama. Bagus nih, Anda sudah online nih, bagus nih. Harus belajar terus agar diricas terus ya. Harus dipaksa diri untuk belajar ya. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dari Anda was-was itu dan Anda mantap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Kalau Anda akhwat, insyaallah ada yang siap. Oh, kompaknya di situ ya. Nantilah saya bantu ya kalau Anda akhwat. Ya. Kalau Anda laki-laki, gimana ya? Bantunya susah ya. Ulun ya, ulun pernah bantuin ikhwan, tapi bermodal, ya berbaik sangka saja. Saya nggak pernah ketemu dengan ikhwan tersebut. Cuman dia mengatakan dia biasa ngaji di MIS, dia biasa ngaji di Syarifah. Akhirnya saya bantuin. Oke? Akhwatnya ini akhwat Banjarbaru. Kemudian koneksi terjadi antara saya dan kakak si akhwat laki-laki. Siap. Akhirnya saya aturkan mereka setelah masing-masing menyetorkan CV biodata singkat. Kemudian saya tukerkan. Tanpa foto ya. Terkadang dari biodata saja sudah cukup menarik hati. Misalnya dari suku apa, warna kulit, berapa. Kalau laki-laki melihat perempuan, wah dia 5 atau 6 bersaudara. Berarti kan perempuan ini juga mungkin akan subur ya, subur grup ya, bakso ya. Masih buka enggak jam segini? Mudah melahirkan maksudnya. Perempuan itu bisa dilihat walutnya mudah melahirkan tuh dari dia berapa bersaudara. Sudah emaknya berapa bersaudara. Totonya dia keluarga besar. Dia sendiri mungkin dia anak ke-6 dari 9. Ibunya sendiri adalah anak ke-7 dari 10 misalnya. Wah itu insya Allah dia juga akan walut. Mudah melahirkan. Tegawil sedikit hamil. Mbah mandi kita menjulung. Ding, dadayakan handuk. Tek, langsung hamil. Saking mudahnya dia hamilnya. Ini apa nih? Tangan saya begini maksudnya apa ini? Tadi apa ini? Aduh, apa ya? Oh, SCV. Oh iya, SCV ya. Setelah tukar selesai, kemudian mereka mengatur waktu bertemu. Ulun sudah berhenti itu karena ikhwannya pegang nomor kakak akhwatnya. Tentunya sudah berkomunikasi selesai. Tak taunya, yakni setelah nazar selesai, waktu berjalan, kakak si akhwat ini dia ingin cross-check gitu ya. Apa betul infonya? Katanya sering ngaji di miss. Dia beberapa kali kesini di beberapa pengajian. Kok gak pernah ketemu? Kan udah ketemu waktu nador kan. Berarti kan bisa kenal wajah ya. Kok gak ada gitu ya. Oh mungkin seringnya di Syarifah. Ke Syarifah lagi nih ikhwan ini nih. Nyari. Gak pernah ada juga. Akhirnya yang ditumpalak siapa? Saya. Tat. Sorry nih Tat. Yang bener aja. Kenapa akhi? Antum kenalin buat adik anak kok seperti ini ikhwannya. Kenapa akhi? Enggak pernah ada di masjid, Tat. Ya salam, saya bisa bela diri bagaimana? Anda bisa bayangkan di posisi saya. Ustadz gitu loh. Kan malu saya. Aduh, ya Allah. Wan-wan. Duh, ikhwan. Mauk benar. Dan menghilang ya. Habis itu saya komplain langsung. Saya telepon langsung ikhwannya. Dan memang enggak pernah ketemu saya sama orangnya. Memang basicnya. Aduh, hilang begitu saja. Tentunya dia adalah jin ya. Aduh kasihan ya. Semoga tentunya dia memperbaiki diri dan mungkin sudah menikah dan juga akhwat tersebut sudah dapat suami saya. Put, malu saya. Bahkan nomornya sudah enggak saya simpan lagi. Ya. Jadi itu pengalaman pribadi. Makanya kalau ikhwan cari sendirilah. Kalau akhwatnya ikhwannya banyak nih. Ya. Oke, jemaah ini yang bisa ulun sampaikan dan bermanfaat. Salat dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 27122. Oops.